Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhidah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kalamullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar a'adani Allah wa iyyakum minan nar ayyuhal ahibbatul kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Melihat kita sudah memulai kembali taklim seperti biasa, maka kita pun melanjutkan seperti yang dijadwalkan, yang kita bahas pada jadwal sebelumnya, yaitu dengan membaca kitab Sulamil Usul karya Syekh Al-Allamah Hafidh Al-Hakami rahimallahu taala, yang di mana kitab yang membahas tentang 200 dari soal dan jawab dalam permasalahan akidah ini telah kita baca sebanyak 94 soal, dan kita masuk kepada soal yang ke-95 yang membahas tentang keimanan terhadap para nabi dan para rasul. Tanpa berpanjang lebar lagi, berkata rahimahullahu taala, soal yang ke-95, man awal ar-rusul, siapa rasul yang paling pertama? Siapa rasul yang paling pertama diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau berkata, awaluhum ba'dal ikhtilaf. Rasul yang paling pertama setelah al-ikhtilaf, setelah perpecahan, setelah perselisihan, yaitu Nuh alaihi salam. Yaitu Nabiullah Nuh alaihissalam, kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, inna awhayna ilaika kama awhayna ila nuhin wan nabiyyina min ba'di, sesungguhnya telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah kami wahyukan sebelumnya kepada Nuh dan juga nabi-nabi setelah mereka, setelah beliau. Wa qala ta'ala, kazzabat qablahum qaum nuh wal ahzab min ba'dihim. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah berdusta sebelum kalian, sebelum mereka, yaitu kaumnya Nabi Nuh. Ini mendustakan rasul, mendustakan syariat yang dibawakan oleh Nabiullah Nuh. Begitu pula kelompok-kelompok setelah mereka. Nah, maka dengan dalil ini menunjukkan dengan jelas, merupakan nas, bahwa rasul yang paling pertama adalah Nuh. Dan di sana ada pendapat yang lain, pendapat yang lainnya dari kalangan pendapat para ulama, yang menyebutkan bahwasannya rasul yang paling pertama adalah Adam alaihissalam, yang beliau diutus kepada anak-anaknya. Ini pendapat yang lain. Namun yang rajih adalah yang menunjukkan bahwasannya Nabiullah Nuh adalah rasul yang paling pertama, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya. Yang dimana di sini Syekh menyebutkan ba'dal ikhtilaf, yang paling pertama setelah perpecahan. Apa itu yang dimaksud dengan perpecahan? Maka beliau bertanya dalam soal yang selanjutnya, mata kanal al ikhtilaf, kapan terjadinya perpecahan itu? Apa itu perpecahan? Berkata, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana baina Nuhin wa Adam asyarat qurun kulluhum ala syari'atin minal haqqi fahtalahu. Berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya jarak antara Nabi Nuh dan Nabi Adam itu 10 qarn. 10 generasi. 10 abad yang semuanya berjalan di atas syariat al-haq. Berjalan di atas syariat al-haq yang kemudian fakhtalafu. Setelah itu mereka berselisih. Yani para ulama menyebutkan bahwasannya yang dimaksud adalah apa? Munculnya kesyirikan yang pertama. Fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin. Maka setelah munculnya kesyirikan itu, barulah Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi sebagai apa? Mubasysyirina wa mundzirin. Sebagai orang-orang yang memberikan kabar gembira sekaligus orang-orang yang memperingatkan manusia dari bahaya kesyirikan. Nah, maka para ulama rahimahullah ta'ala menyebutkan dengan dalil ini pula menyalahkan atau mengalahkan pendapat yang mengatakan bahwa antara Nabiullah Adam dan Nabiullah Nuh itu ada Idris alaihissalam. Ada Idris. Nah, ini ada pendapat yang dimana mungkin ketika kita dulu belajar atau dulu ketika masih awam kita diajarkan apa urutan para nabi, yaitu apa? Adam, Idris, baru Nuh. Nah, para ulama rahimahullah ta'ala mereka membantah, mengatakan bahwasannya Idris itu setelah Nabi Nuh. Adam selanjutnya 10 generasi, dan apa? Setelah beliau, setelah Nabiullah Adam adalah Nabi Nuh. Baru setelahnya adalah Idris. Nah, sebagaimana yang disebutkan tadi, di sana ada pendapat sebagian ulama lainnya. Ulama menyebutkan bahwasannya Idris itu alaihissalam merupakan sebelum Nuh, yang dimana Idris menurut mereka bernama Khonun. Nah, namun dibantah oleh para ulama dengan beberapa dalil, diantaranya adalah perkataan Ibn Abbas ini yang menunjukkan bahwasannya antara Nuh dan Adam itu mereka tidak diutus para nabi. Tidak ada nabi yang diutus antara Nabiullah Adam dan Nabiullah Nuh. Begitu pula dalil yang terjadi pada Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau naik ke langit yang keempat. Bertemu dengan Nabiullah Idris. Yang kemudian Nabiullah Idris berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlan bil akhi salih wan nabiyyi salih. Selamat datang dengan al-akh, terhadap siapa? Nabiullah Muhammad. Beliau Idris alaihissalam menyebutkan bahwasanya Nabiullah Muhammad adalah al-akh yang salih, saudara yang salih, dan nabi yang salih. Para ulama menyebutkan bahwa seandainya ini menunjukkan bahwasannya Nabiullah Idris dan Nabiullah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu setara dalam tingkatan merupakan keturunannya Nabiullah Nuh. Karena kata para ulama, jika seandainya Idris itu merupakan tingkatannya lebih di atas daripada Nuh, maka dia akan mengatakan sebagaimana dikatakan oleh Nabiullah Nuh kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlan bil ibnis salih. Selamat datang bagi anak yang salih. Ini menunjukkan bahwasannya Nabiullah Idris dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan keturunannya Nabi Nuh. Sehingga Idris itu berada setelah Nabiullah Nabiullah Nuh. Nabiullah Nuh. Nah, maka ini pendapat yang rajih bahwasannya awal rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabiullah Nuh setelah terjadinya kesyirikan yang pertama. Setelah terjadinya kesyirikan yang pertama. Dan yang rajih bahwasanya Nabiullah Idris merupakan keturunannya Nabi Nuh. Sehingga apa yang diajarkan kepada anak-anak kita di ketika awam dulu, bahwa Adam, Idris, Nuh, maksudnya urutannya adalah Idris kemudian Nuh, merupakan pendapat yang marjuh, pendapat yang marjuh. Kemudian soal yang selanjutnya, man huwa khatamun nabiyyin? Siapa penutup para nabi? Al-jawab, khatamun nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penutup para nabi adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mad dalilu ala dhali? Apa dalilnya? Apa dalilnya? Dan ini wajib kita ketahui. Wajib kita mengetahui dalil bahwasanya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Berkata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka ana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin rasulullah wa khataman nabiyyin." Tidaklah Muhammad itu adalah salah seorang bapak dari kalian. Namun merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala dan penutup para nabi. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Innahu sayakunu ba'di kadzabuna salasuna kulluhum yad'i annahu nabi wa ana khatamun nabiyyin wa la nabiyya ba'di." Nanti pada akhir zaman akan ada orang-orang setelahku, 30 kadzabun, 30 pendusta. 30 apa? Pendusta. Dalam riwayat lain, yang lainnya dajjalun. Disebutkan bahwasanya mereka itu apa? Dajjalun. Mereka mengaku bahwasanya salah seorang di antara mereka, setiap orang di antara mereka adalah nabi. Dalam keadaan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi setelahku. Wa fi sahih, begitu pula dalam sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata terhadap Ali radhiyallahu anhu, "Ala tarda an takuna bi manzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di." Tidakkah engkau ridha engkau menjadi seperti kedudukan Harun kepada Musa? Ini kedudukan yang mulia di sisi Nabi Musa, khalifah fi hayati. Sebagaimana kata para ulama bahwasanya Harun adalah pengganti Nabi Musa di semasa hidupnya. Illa annahu la nabiyya ba'd, kecuali tidak ada nabi setelahnya. Yani tidak seperti Nabiullah Musa dan Nabiullah Harun, yang di mana Nabiullah Harun menjadi adalah seorang nabi. Nah, para ulama rahimahullah taala menyebutkan bahwasannya ini begitu pula hadis, "Wa ana khatamun nabiyyin wa la nabiyya ba'di wa ghairi dzalika katsira." Begitu pula perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi setelahku." Dan dalil-dalilnya sangat sangat banyak. Dalil-dalilnya apa? Sangatlah banyak. Nah, yang menunjukkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahnya. Adapun orang-orang yang mengaku setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka adalah nabi atau para rasul, maka sudah difonis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka apa? Kadzabun, para pendusta. Mereka adalah dajjalun, para dajjal yang mengaku-ngaku kepada apa? Bahwasanya mereka adalah nabi setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penutup yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menutup syariat. Menutup setelahnya, tidak ada syariat setelahnya. Nah, di sini Asy-Syaikh rahimahullah taala beliau menyebutkan bahwasannya perkataan Rasulullah kepada Ali, "Buka akankah engkau ridha untuk menjadi seperti Harun terhadap Musa kedudukannya?" Orang-orang Rafidhah, mereka berdalilkan dengan perkataan Rasulullah ini bahwasannya Ali lah yang berhak menjadi khalifah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali yang berhak menjadi khalifah. Karena mereka mengatakan, Rasulullah mengatakan bahwa kedudukannya siapa? Ali itu seperti kedudukannya Harun terhadap Musa. Begitu pula Ali kedudukannya terhadap Rasulullah sama seperti itu. Maka mereka menunjukkan bahwa, mereka mengatakan bahwasanya berarti khalifah. Karena apa? Harun adalah khalifah pengganti dari Nabiullah Musa. Nah, namun para ulama rahimahullah taala mereka mengatakan bahwasanya anggapan atau yang mengatakan bahwasanya ini merupakan dalil bahwasanya khalifah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berhak adalah Ali bin Abi Thalib adalah salah. Kenapa? Karena Harun alaihi salam itu khalifah fi hayati Nabiullah Musa. Merupakan pengganti Nabi Musa ketika hidupnya beliau. Ketika apa? Hidupnya beliau. Dan para ulama mereka bersepakat bahwasannya Nabiullah Harun itu meninggal wafat sebelum meninggalnya Nabiullah Musa. Artinya apa? Bahwasannya beliau bukanlah khalifah ba'dal mamat, bukanlah pengganti setelah meninggalnya, bukanlah pengganti setelah meninggalnya. Sehingga pendalilan dengan menggunakan hadis ini merupakan pendalilan yang salah. Merupakan apa? Pendalilan yang salah. Dan di sana juga banyak bantah-bantahan lainnya yang menunjukkan bahwasannya pula bahwa tidak ada nabi atau rasul setelahnya, setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penyempurna daripada bangunan para nabi dan para rasul. Sebagaimana yang beliau sebutkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan inna masali wa masalal anbiya min qablika masali rajulin bana baitan fa ahsanahu wa ajmalah. Permisalanku dan permisalan para nabi yang sebelumku itu seperti ada seorang yang membangun sebuah rumah yang indah, yang kemudian dia memperbagusnya, dia memperbaikinya, memperindahnya. Illa maudhi ala binatin min zawiyah, yang kemudian tersisa satu labinah, satu bata yang masih belum terisi, yang masih belum apa? Terisi di satu sudut. Faja'alan nasu yatufuna bihi wa ya'jabuna lahu. Maka manusia pun melihat, berkeliling melihat kosong apa? Ruang kosong ini. Kenapa bangunan yang seindah ini apa? Masih ada kekosongan. Masih ada kekosongan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa yaquluna hala wudiat hadhihi al-labinah? Tidakkah orang-orang tersebut berkata kepada sang pemilik rumah bahwasanya engkau tidaklah engkau memasukkan atau menyempurnakan rumah itu dengan meletakkan bata yang terakhir ini? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ana fil falladina, aku adalah, kata Rasulullah, bata yang terakhir, wa ana khatamun nabiyyin, dan akulah penutup para nabi. Yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya beliaulah yang menjadi penyempurna dari bangunan yang diibaratkan sebagai apa? Sebagai bangunannya para nabi tersebut. Sebagai penutup, penyempurna. Tidak ada lagi setelahnya. Tidak ada lagi tambahan setelahnya. Yang menjadi indah setelahnya. Tidak. Yang merupakan penyempurna adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dalam hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, kata Rasulullah ketika menyebutkan nama-nama beliau, ini mana Rasulullah mengatakan ana Muhammad, akulah Muhammad, ana Ahmad, ana Al-Mahi. Ini di antara nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Mahi, yaitu allazi yamhu Allahu bi al-kufr, yaitu yang menghapus denganku, kata Allah Subhanahu wa taala, menghapus kekufuran dengan wa anal hasyir, akulah sang pengumpul. Alladhi yuhsyarun nas ala qadami, yang manusia itu dikumpulkan di hadapan kakiku. Wa anal aqib, kata Rasulullah, di antara nabi, nama beliau adalah al aqib, yaitu yang belakangan, yang terakhir, allazi laisa ba'di nabiyyun, yang tidak ada lagi setelahku nabi. Maka setiap orang yang mengaku setelah ini datangnya ada nabi, menjadi seorang nabi ataukah seorang rasul, maka sebagaimana yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, mereka itu adalah kadzabun, para pendusta, dajjalun. Nah, seperti itu. Maka tidak ada nabi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau merupakan penutup para nabi, dan ini adalah akidah, keyakinannya, atau sebuah keyakinan yang wajib diyakini oleh seorang muslim, bahwasanya tidak ada nabi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nabiullah Isa yang nanti akan turun pada akhir zaman, dia akan sebagaimana kata para ulama, bahwasanya dia akan turun dan kedudukan beliau itu sama seperti umat-umat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berhukum dengan hukumnya nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah akan kita lanjutkan lagi penjelasan yang selanjutnya pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddal, barakallahu fikum, walhamdulillahi rabbil alamin.